Mami Senderis, telah hadir Balita.co yang menyajikan berbagai konten digital untuk keluarga milenial. Bakalan ada giveaway boneka Baba, Lily, dan juga Tata setiap bulan untuk Mamis dan Dedis yang beruntung. Cara ikutannya gampang banget. Kunjungi website kami di www.balita.co. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya.